إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون عباد الله رحمني ورحمكم الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله kami wasiatkan diri kami pribadi dan kepada jamaah sekalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala karena sesungguhnya orang-orang yang bertakwa merupakan orang-orang yang beruntung. Ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Begitu pentingnya perkara takwa ini. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala banyak memerintahkannya. Di antara perintah tersebut adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hasyr. Ya alladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala menyeru orang-orang yang karena mereka lah yang mau mengarahkan pendengaran mereka mendengar ayat-ayat Allah. Adapun orang-orang kafir, maka keadaan mereka adalah berpaling dari ayat-ayat Allah. Allah Subhanahu wa taala menyeru orang-orang yang beriman karena mereka lah yang mendapatkan manfaat dari ayat-ayat Allah. Adapun orang-orang kafir, maka keadaan mereka adalah sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan, yang Allah Ta'ala permisalkan tentang mereka. وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً. Permisalan orang-orang kafir, kata Allah, seperti orang yang menyeru sesuatu yang tidak mendengar, yakni menyeru binatang yang tidak mendengar kecuali du'aan wa nida'a, kecuali panggilan dan teriakan. Dia tidak memahami pembicaraan. Ini keadaan orang-orang kafir ketika dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka tidak bisa memahaminya, sehingga mereka tidak bisa mendapatkan manfaat darinya. Summun bukmun umyun fahum la ya'qilun. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, mereka itu tuli. Mereka itu bisu dan buta. Mereka tidak memaham. Dalam ayat yang Allah ta'ala mengatakan, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, sungguh kami akan mengisi neraka jahannam kathiran minal jinn wal ins, banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memikirkan, untuk memahami ayat-ayat Allah. Walahum adanun walahum a'yunun la yubsiruna biha, dan mereka memiliki penglihatan tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Walahum adhanun la yasma'una biha, dan mereka memiliki pendengaran tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Ulaika kal an'am, mereka kata Allah seperti hewan ternak, binatang ternak. Balhum adol, bahkan mereka lebih sesat. Innallah rahimani wa rahimakumullah. Allah memerintahkan orang-orang yang beriman di dalam ayat ini. Ya ayyuhalladzina amanu. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala an, jika kalian mendengar ayat ya ayyuhalladzina amanu fa'asghilaha sam'aka, maka pasang pendengaran kalian untuk ayat itu. Imma khairan tu'maru bihi wa imma syarran tunha anhu. Kalau bukan kebaikan yang kalian diperintah dengannya, maka itu adalah keburukan yang kalian dilarang dari. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Perintah yang pertama dalam ayat ini adalah perintah untuk bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bertakwa dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Dapat si takwa yang masyhur, yang terbaik adalah apa yang disebutkan oleh Al-Imam Talq Ibn Habib rahimahullah ketika beliau ditanya tentang fitnah Ibn al-Ash'ath. Ibn al-Ash'ath adalah seorang tokoh yang berilmu dan memiliki, menampakkan kesolehan. Akan tetapi dia menyeru kepada sebuah fitnah sehingga menjadi ujian dan cobaan bagi kaum muslimin di zaman itu. Dia menyeru untuk melakukan revolusi ats-tsaurah, pemberontakan kepada penguasa ketika itu. Maka itu adalah fitnah besar bagi kaum muslimin, ujian dan cobaan yang besar yang menimpa kaum muslimin. Maka ketika Talq Ibn Habib ditanya tentang fitnah Ibn al-Ash'ath, beliau mengatakan ittaquha bitaqwa, lawan cobaan, ujian dan fitnah itu dengan takwa. Kemudian mereka bertanya, jelaskan kepada kami makna takwa. Kata beliau, al-amalu bi ta'atillah ala nurin minallah raja'a thawabillah. Mengamalkan ketaatan kepada Allah di atas cahaya dari Allah dalam keadaan mengharap pahala dari Allah. Wa tarku ma'asillah ala minallah makhafata azabillah. Meninggalkan maksiat-maksiat kepada Allah di atas cahaya dari Allah dalam keadaan takut dari siksa Allah. Ayuhal muslimun ibadallah, perhatikan di dalam ungkapan beliau rahimahullah. Beliau mengungkapkan dengan ala nurin minallah, di atas cahaya dari Allah. Perumpamaan cahaya, yaitu di atas ilmu, di atas bimbingan, mengamalkan agama tidak cukup dengan ikut-ikutan, tetapi harus sesuai dengan bimbingan, harus sesuai dengan petunjuk syariat yang kita ketahui bersama. Dasar syariat Islam adalah Al-Quran Sunnah. Demikian pula pemahaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Ungkapan ataukah perumpamaan dengan ilmu, mengumpamakan ilmu dengan cahaya adalah perumpamaan yang sangat tepat. Seseorang yang mengamalkan agama Islam tidak di atas bimbingan dan petunjuk Al-Quran, Sunnah dan pemahaman Salaf yang biasa kita kenal dengan istilah Salafus Saleh, dan yang mengikuti pemahaman mereka adalah Salafi. Perumpamaan yang tidak beramal dengan petunjuk dan bimbingan mereka seperti perumpamaan orang yang berjalan tanpa cahaya, berjalan di kegelapan malam tanpa cahaya. Bisa dibayangkan apa yang akan dihadapi, berbagai ancaman kebinasaan ada di hadapan dia kalau dia tidak tersengat binatang-binatang yang beracun. Maka dia terjatuh ke dalam lubang yang dalam, terjatuh tenggelam di dalam sumur yang dalam sehingga dia binasa. Karena dia berjalan tanpa sahab, tanpa bimbingan. Atau kemungkinan yang lain, dia tidak sampai ke tujuan yang dia tuju. Dia akan melenceng, dia akan tersesat karena tidak ada cahaya yang menuntunnya. Demikianlah orang yang beramal amalan Islam, beramal dengan syariat Islam tanpa cahaya bimbingan tuntunan dari Al-Quran, Sunnah dan pemahaman Salaf, maka perumpamaannya seperti orang yang berjalan di kegelapan malam tadi. Dia akan binasa, dia akan melenceng, dia akan tersesat. Na'udzubillah min dzalik. Ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Dari definisi beliau ini kita bisa memetik faedah yang lain. Pentingnya bagi kita untuk senantiasa mempelajari agama Allah Azza wa Jalla. Jangan kita termasuk orang yang berpaling. Jangan kita termasuk orang yang masa bodoh terhadap urusan agamanya. Urusan dunia dia serius, dia perhatian. Tetapi urusan agama disepelekan. Karena itu adalah cahaya yang akan membimbing dia. Ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Hendaknya kita semangat untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Hadir di majelis-majelis ilmu, di majelis-majelis taklim, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala dan media-media yang Allah mudahkan di zaman kita. Namun harus diketahui ibadallah, menuntut ilmu, mengambil ilmu itu hak selektif, tidak boleh sembarangan. Ambillah ilmu agama dari ahlus sunnah wal jamaah yang terkenal lurus akidah, ibadah, akhlak, manhaj, suluk dan seterusnya. Jangan mengambil ilmu dari orang-orang yang menyimpang akidahnya, menyimpang pemahamannya. Jangan mengambil ilmu dari media-media sembarangan. Harus selektif. Mengambil ilmu benar-benar dari sumbernya yang murni. Ibadallah rahimani wa rahimakumullah, dari definisi Imam Thalib bin Habib ini juga kita mengambil faedah pentingnya bagi kita untuk senantiasa mengevaluasi ibadah dan amal soleh yang kita lakukan. Apakah sudah sesuai dengan tuntunan syariat, bimbingan syariat ataukah belum? Jangan sampai kita mengamalkan sesuatu ternyata tidak ada bimbingannya. ternyata tidak ada tuntunannya, sehingga sia-sia amal ibadah yang kita lakukan. Jangan hanya memperhatikan kuantitas ibadah, banyaknya ibadah. Itu bagus. Semangat memperbanyak ibadah bagus. Dianjurkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Akan tetapi di sana ada yang lebih penting daripada itu. Memperhatikan kualitas ibadah. Lebih penting daripada memperhatikan kuantitas ibadah. Memperhatikan ibadah, amal soleh kita sudah benar atau belum, itu lebih penting daripada memperbanyak ibadah dan amal soleh kita. Ibadallah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini perintah yang pertama dalam Al-Quran, atau dalam ayat yang kita baca tadi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Kemudian perintah yang kedua dalam ayat ini, ibadallah, adalah perintah untuk memperhatikan ma qaddamat lighad. Setiap jiwa hendaknya memperhatikan apa yang sudah dipersiapkannya untuk hari esok. Apa hari esok? Apa yang dimaksud hari esok dalam ayat ini? Hari esok adalah hari kiamat. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah dari Qatadah. Beliau mengatakan, "Mazalallahu yaj'alu as-sa'ata aw yaqribu as-sa'ata hatta ja'alaha kaghubin." Senantiasa Allah Subhanahu wa taala menjadikan hari kiamat itu terasa dekat, sehingga Allah menjadikannya seakan-akan seperti hari esok. Sebagaimana dalam ayat ini, apa yang sudah kalian persiapkan untuk hari esok sebagai bekal kalian berjumpa dengan Allah, mempertanggungjawabkan setiap amalan kalian di dunia. Jika itu kebaikan, maka dibalas dengan 10 kali lipat. Jika itu kejelekan, maka dibalas sesuai dengan kejelekan itu. Ibadallah, perintah dalam ayat ini adalah perintah untuk muhasabatun nafs. Senantiasa mengevaluasi diri kita, mengevaluasi amal soleh kita. Menghitung-hitung amal soleh kita. Jangan hanya dunia, dunia dan dunia yang kita hitung. Jangan hanya harta yang dihitung. Jama'a malahu wa'addadah, yahsabu anna malahu akhladah. Itu tercela. Apalagi kalau dia tidak menginfakkannya, mengeluarkan haknya. Dia mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dia menyangka hartanya mengekalkan dia di dunia. Allah mengancam di dalam ayatnya. Kalla la yumbadanna fil hutamah. Sekali-kali tidak, la yumbadanna fil hutamah. Dia akan dilemparkan ke dalam neraka hutamah. Jangan hanya dunia yang kita hitung. Setiap hari menghitung pemasukan kita berapa, pengeluaran kita berapa, di awal bulan, di akhir bulan. Hitung amal soleh yang sudah kita persiapkan untuk hari esok. وَالْتَنْظُرْ نَفْسُمْ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ. Perhatikan apa yang sudah kalian persiapkan sebagai bekal berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dari amal soleh. Perintah, apakah sudah kita kerjakan? Larangan, apakah sudah kita tinggalkan? Apakah ada dari perintah-perintah Allah yang belum kita kerjakan sehingga harus disegerakan? Ataukah ada dari larangan-larangan Allah, hal-hal yang Allah haramkan yang kita masih melakukannya, segera kita bertobat darinya? Perhatikan hukukullah alaina, hak-hak Allah atas kita. Mulai dari hak yang paling mendasar berupa tauhidullah, menauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah, berbuat syirik. Baik itu syirik besar maupun syirik kecil. Dan sungguh sangat disayangkan sekali, di zaman kita yang penuh dengan teknologi yang canggih, masih saja banyak orang yang jatuh pada perkara syirik yang mana kata ulama syirik itu menghilangkan akal dan agama seseorang. Sesuatu yang tidak masuk akal dilakukan. Padahal itu syirik. Tidak masuk akal. Padahal katanya sudah zaman modern, sudah canggih, orang-orang sudah pintar-pintar. Tapi masih saja banyak orang yang pergi ke dukun. Masih saja orang yang melakukan perbuatan dan sihir. Yang kata ulama, bagian dari syirik. Masih saja banyak orang yang pergi menyembelih kepada selain Allah. Menyembelih untuk selain Allah, menyembelih untuk jin, penunggu. Pohon keramat ataukah sumur-sumur keramat ataukah danau yang dikeramatkan, sungai yang dikeramatkan, masih banyak melakukannya. Dan barakallahu fikum, beberapa waktu yang lalu sempat viral terjadi pembunuhan oleh sebagian oknum di sebuah daerah dan dilakukan di hadapan aparat. Semua orang mengingkari dari Sabang sampai Merauke, kita mau mengatakan pembunuhan itu, karena pembunuhan adalah dosa besar yang Allah Subhanahu wa taala ancam di dalam Al-Qur'an dengan siksa. Semua orang mengingkari. Berbagai komentar bermunculan dari berbagai atau dari beraneka ragam orang. Sampai-sampai yang sangat menyedihkan, ada yang mengatakan kami akan membalas dengan doti. Doti itu kalau di daerah kita ketahui bersama sihir. Ya, mau membalas dengan doti katanya. Nah, padahal itu adalah salah satu jenis sihir atau perdukunan yang dosanya jauh lebih besar daripada dosa yang dilakukan, yaitu pembunuhan. Orang yang meninggal di atas kesyirikan tidak bertobat darinya, kata ulama, maka dia tidak ada harapan untuknya. Tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Khalidun muhalladun fil nar. Kekal selamanya di dalam neraka. Ada pula orang yang membunuh, maka sahaja masyiatillah. Kata para ulama, dosa pembunuhan itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala berada sesuai dengan kehendak Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan kepada kita ibadallah, masih banyak masyarakat kita yang tidak mengetahui, yang jahil tentang permasalahan agamanya. Secara khusus permasalahan yang sangat mendasar ini. Demikian pula hal-hal yang lain. Ibda bil aham fal aham. Evaluasi dari yang terpenting kemudian terpenting setelahnya. Masalah sholat misalkan. Banyak dari kaum muslimin yang meninggalkan. Padahal kata ulama, ya, dosa meninggalkan sholat secara sengaja itu jauh lebih besar daripada dosa pembunuhan, dosa merampas harta orang lain, dosa minum minuman keras. Dosa meninggalkan sholat jauh lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Naam ibadallah. Dan seterusnya dari hak-hak Allah Subhanahu wa taala, kita evaluasi apakah kita sudah melakukannya atau tidak. Kemudian evaluasi hak-hak manusia yang ada di sekitar kita, mulai dari orang yang terdekat dengan kita, orang tua kita, apakah kita sudah berbuat baik kepadanya atau jangan-jangan kita termasuk orang yang durhaka. Evaluasi hubungan kita dengan karib kerabat, apakah kita sudah menyambung silaturahmi dengan saudara kita atau jangan-jangan kita termasuk orang yang memutusnya. Dengan tetangga kita, apakah kita sudah berbuat baik kepada tetangga kita atau jangan-jangan kita termasuk orang yang mengganggu tetangga dengan ucapan, dengan perbuatan, ya, ataukah dengan orang-orang yang berada di bawah tanggung jawab kita, anak-anak kita misalkan mengganggu tetangga, maka itu termasuk kita mengganggu tetangga. Kalau kita tidak perhatikannya, hewan ternak kita masuk di peternakan orang lain, mengganggu tetangga. Ini terus yang kita evaluasi. Kemudian hak kaum muslimin secara umum. Jangan sampai kita melanggar, menjatuhkan kehormatannya. Jangan sampai kita menzalimi hartanya, menzalimi jiwanya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menegaskan di Arafah, ketika beliau wukuf di Arafah, beliau mengatakan di hadapan para sahabat, inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum haram alaikum. Sesungguhnya darah, harta, dan kehormatan kalian haram atas kalian. Dan seterusnya ibadah Allah dari kewajiban-kewajiban kita. Kalau kita ingin menghitung satu persatu, maka sungguh begitu banyak. Begitu besar amanah yang Allah subhanahu wa ta'ala bebankan kepada kita. Berupa perintah dan larangan. Sampai-sampai amanah tersebut apabila dibebankan kepada makhluk-makhluk yang besar, mereka tidak mau memikulnya karena khawatir tidak bisa menjalankannya. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi yuban fa'abaina billah wa asfaqana minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Kata Allah, sungguh kami telah menawarkan amanah ini dipikul oleh langit, bumi, dan gunung-gunung, tetapi mereka tidak mampu amanah itu, perintah dan larangan. Wa asfaqana minha, mereka khawatir tidak bisa menjalankannya. Kemudian ditawarkan kepada manusia, mereka mau memikulnya. Fahamalaha al-insan, lalu dipikul oleh manusia, sementara sifat dasar manusia tidak bisa menjalankan amanah. Karena innahu kana zaluman jahula, karena mereka adalah sifat dasarnya adalah jahil dan zalim. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita termasuk orang-orang yang berilmu dan adil, sehingga bisa menjalankan amanah yang Allah subhanahu wa ta'ala pikulkan kepada kita berupa perintah dan larangan. Aqulu ma sami'tum wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah ma ba'd. Ayuhan nasu ibadallah. Kemudian lanjutan ayat yang sudah kita baca pada khutbah yang pertama. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Dan bertakwalah kalian kepada Allah. Perintah untuk bertakwa kembali diulang. Diulang sebanyak 2 kali dalam ayat ini. Menunjukkan kepada kita pentingnya perkara takwa. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian perbuat. Alimun bijami' a'malikum wa ahwalikum. Allah mengetahui segala amalan kalian. Allah mengetahui seluruh urusan kalian. La takhfa 'alaihi khafiyah. Tidak tersamarkan sedikit pun atas Allah perkara kalian. Wa la yaghibu 'anhu. Dan tidak tersembunyikan oleh Allah amalan kalian, baik yang besar maupun yang kecil. Ibadallah rahimani wa rahimakumullah. Jangankan ucapan yang terdengar, perbuatan yang terlihat, yang kita sembunyikan dalam hati saja Allah mengetahuinya. Ya'lamu kha'inatal ayun wa ma tukhfi sudur. Allah mengetahui kha'inatal ayun, pandangan mata yang khianat dan apa yang disembunyikan dalam hati. Khainatul ayun, Allah mengetahui pandangan mata yang khianat, yakni musaraqatun nazar ila ma la yahillu. Mencuri pandangan terhadap apa yang tidak halal. Disebutkan di dalam buku-buku tafsir, di antara maknanya adalah seorang yang memandang wanita cantik ketika tidak ada orang-orang yang memperhatikannya. Ada wanita cantik lewat, ia pandangi. dia lihat, karena tidak ada yang memperhatikannya. Ketika orang-orang di sekitarnya memperhatikannya, idza fatinu ghadha, dia pura-pura menundukkan pandangan. Mungkin orang-orang di sekitarnya tidak tahu kalau dia melirik, melihat, memandang wanita cantik itu. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Yastakhfuna minan nas wa la yastakhfuna min Allah. Mereka berusaha bersembunyi dari manusia, tapi mereka tidak bisa bersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah, sebagai penutup, kita akan menyebutkan sebuah hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam yang memberikan tahdzir, peringatan terhadap dosa yang biasa dilakukan sembunyi-sembunyi. Dzunubul khalawat, dosa maksiat yang dilakukan dikala seseorang sendirian. Dari Sa'ad radhiyallahu ta'ala an alaihi salatu wassalam, beliau bersabda, la'alamanna min ummati aqwaman, benar-benar sekelompok orang dari umat, ya'tuna yawmal qiyamati bihasanat amsali jibal sihamah, akan datang nanti pada hari kiamat membawa hasan, kebaikan-kebaikan, pahala-pahala amsal jibal sihamah. Nabi mempermisalkan pahala yang mereka bawa seperti pegunungan Sihamah, deretan gunung yang cukup besar antara Saudi Arabia dan Yaman, di daerah sebelah barat Sihamah. Alhasil pahalanya sangat besar, sangat banyak. Waj'aluhallahu, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan pahala-pahala yang banyak tersebut seperti debu terbangan. Sauban bertanya, ya Rasulullah, sifhum lana, jullum lana, alla nakuna minhum wa nahnu la na'lam. Wahai Rasulullah, beritahukan kepada kami sifat orang tersebut. Jangan sampai kami melakukan seperti yang dia lakukan, kami tidak mengetahuinya. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, ala innahum ikhwanukum, ketahuilah mereka itu saudara-saudara kalian, kaum muslimin, min jildatikum, seperti kalian, ya khuduna minal laili kama ta'khudun, mereka salat malam seperti kalian salat malam juga. Walakin, akan tetapi mereka, kata Nabi alaihi salatu wasallam, aqwamun, adalah orang-orang yang idza khalau bi maharimillah, apabila mereka bersendiri, apabila mereka sembunyi tidak ada orang yang melihatnya, intahakuha, mereka melakukan apa-apa yang Allah haramkan. Mereka bermaksiat kepada Allah jika mereka bersendiri tidak ada orang yang melihat. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, sungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kalian perbuat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wasami'un alim. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين واقم الصلاة